Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid, di mana Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan pada bab yang terakhir kita kaji adalah man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab hukum orang yang menentang salah satu dari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Telah disebutkan oleh Imam hadis Bukhari yang terakhir kita baca, riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadisun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluhu. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Hadisun nas, ajaklah bicara manusia itu bima ya'rifun, dengan perkara yang mereka mengetahui, dengan perkara yang mereka bisa memahami. Aturidun, apakah kalian menginginkan ayyukadziballahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasul itu didustakan. Barakallahu fik. Sebab dari athar ini adalah ketika adanya seorang yang berbicara sesuatu tanpa melihat orang yang diajak bicara, apakah mereka mampu memahami apa yang dibicarakan atau tidak. Menceritakan sesuatu dengan kisah yang dhaif bercampur dengan yang sahih, padahal manusia tidak bisa membedakan sahih dan dhaif. Semua riwayat yang dia dengar, dia ketahui, disampaikan tanpa diteliti. Ini diingatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Lalu kenapa dibawakan athar dalam bab ini? munasabatu hadal athar li babis sifat. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan hubungan ucapan sahabat Ali radhiyallahu anhu li babis sifat dengan bab sifat. Naam. Munasabatuhu zahirah. Kaitan antara riwayat Ali bin Abi Thalib dengan pembahasan sifat itu zahirah, jelas. Li'anna ba'da sifat la tahtamiluha afhamul amma. Karena pada sebagian sifat-sifat yang Allah sebutkan, yang Rasul khabarkan, la tahtamiluha afhamul amma, pemahaman orang awam, pemahaman-pemahaman orang awam tidak bisa menerima langsung. Fayumkinu idza haddatsahum biha kana lidzalik atharun sayyi alaihim. Maka ketika kamu menyampaikan salah satu dari sifat-sifat tersebut, itu menjadi pengaruh jelek bagi orang awam. Kenapa? Orang awam tidak mampu memahami dengan benar. Sehingga di sini sahabat Ali radhiyallahu anhu mengingatkan. Contohnya apa? Contoh salah satu sifat dari sifat Allah Azza wa Jal yang kadang orang awam tidak bisa memahami dengan benar. Padahal sifat itu ada dalam Quran, dalam sunnah. Barakallahu fik. Contohnya kahadisi nuzul. Seperti dalam kisah hadis Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menceritakan tentang an-nuzul ila sama'id dunya. Hadis tentang Rasulullah SAW menceritakan Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala turun. Nuzul sifat fi'liyah. Allah itu punya sifat fi'liyah an-nuzul, turun. Apa yang antum pahami dari sifat turun? Orang awam kadang bisa salah memahami. Barakallahu fik. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail al-akhir. Ketika waktu tersisa sepertiga malam yang akhir. Dalam hadis. Hadis ini sahih Bukhari. Sehingga dalam hadis Bukhari ini isbat sifatun nuzul. Penetapan sifat Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ma'azubuti al-uluwi, dengan tetap menetapkan Allah punya sifat al-ulu. Apa ulu? Maha tinggi. Allah maha tinggi. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ayat yang sering kita baca, bahkan dalam sholat kita, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Berarti Allah maha tinggi. Dan Allah punya sifat ulu, turun. Walau hadasta al-ami, kalau kamu sampaikan hal ini kepada orang yang awam, bi'annahu nafsuhu yanzil ila sama'i dunya, bahwa Allah sendiri, bahwa Allah itu sendiri turun ke langit dunia, ma'ulu'i arsihi, dalam keadaan tingginya arsy Allah. Faqad yufham annahu idza nazal, dari kalimat turun, Allah itu istawa 'alal arsy. Dan Allah punya sifat turun ke langit dunia. Dipahami orang awam ini madza? Annahu idza nazal, kalau Allah turun, sarat, jadilah as-samawat fawqahu. Berarti langit berada di atas Allah. Ini yang difahami dari bahasa turun ke langit dunia. Wasara al-arsu khalian, jadilah arasnya kosong. Allah tidak lagi istawa alal arsh, karena Allah turun. Ini yang dipahami oleh kita. Barakallahu fikum. Wahina idin labudda bihada min hadis tabluhu uquluhu. Sehingga dalam hal seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini haruslah betul-betul dijelaskan, tubayyin lahum, dijelaskan kepada mereka yang akal mereka bisa menjangkau, memahami. Barakallahu fikum. Karena sifat turunnya Allah tidak sama dengan sifat turunnya makhluk. Kalau antum turun dari kursi, kursi kosong, tidak ada antum. Itu kalau antum. Kalimat turunnya makhluk dengan khalik, laisa kamitslihi syai', tidak sama sesuatu dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Termasuk sifat an-nuzul. Barakallahu fikum. Wa anna Allah azza wa jalla yanzilu nuzula la yumathilu nuzulal makhlukin. Bahwa Allah itu turun nuzulan, turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Ma'uluhi ala arsyhi, dalam keadaan Allah maha tinggi di arsy-Nya. Wa anahu likamali fadlihi, bahwasanya termasuk keutamaan, wa rahmatihi, rahmatnya Allah, may yad'uni fa astajibula. Dalam hadis tersebut, siapa yang berdoa pada sepertiga malam yang akhir, maka astajibulahu. Kata dalam hadis Nabi SAW bersabda, mengisahkan hadis ini, fa astajibulahu, saya kabulkan, kata Allah. Man yastaghfiru li aghfirulah, yang mohon ampun aku ampuni. Ya. Sehingga al hadis wal ami yakfihi ayatasawwar mutlaqul makna. Sehingga hadis ini, hadis Allah itu turun naam dengan sifat keutamaan Allah yang diberikan pada sepertiga malam yang akhir, ini cukup bagi orang awam tergambar secara mutlak. Allah maha mendengar, maha tahu. Sepertiga malam yang akhir waktu mustajab, saat Allah Ta'ala dengan keutamaan dan rahmatnya Allah turun pada sepertiga malam yang akhir. Siapa yang berdoa, siapa yang memohon, siapa yang meminta, Allah kasih. Di situ orang awam akan lebih mudah memahami. Barakallahu fikum. Wa annal murad bidzalik bayan fadlullah. Dari hadis ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala fi hadhihi sa'ah minal lail. Yakni keutamaan yang Allah berikan pada saat sepertiga malam ini. Barakallahu fikum. Di sini maksud penjelasan dari ucapan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Karena pembahasan asma wa sifat itu banyak yang zallah, tergelincir. Ya. Banyak yang tergelincir kada. Sehingga para ulama rahimahumullah mengingatkan untuk terus belajar, mengkaji, memahami asma wa sifat. Beliau sendiri mengingatkan, man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsa, mempelajari, memahami, maka Allah masukkan dia ke dalam jannah. Menunjukkan pentingnya belajar asma wa sifat. Dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka lebih mengedepankan kekuatan akal, banyak yang terjatuh dalam hal asma wa sifat. Nah, sehingga kita harus betul-betul memahami dengan benar, sesuai dengan pemahaman yang diimukan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Taib. Kita masuk pada malam ini insyaallah riwayat yang kedua, atsar Ibnu Abbas. Kalau tadi ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita bacakan riwayat yang kedua terkait dengan asma wa sifat. Qala wa rawa Abdul Razzaq, dan telah meriwayatkan Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani. Abdul Razzaq ini Ibnu Hammam As-Sun'ani. Abdul Razzaq As-Sun'ani, Imam Sahibul Musannaf. Beliau memiliki kitab hadis Al-Musannaf Abdul Razzaq, dan beliau termasuk ulama besar di negeri Yaman, negeri Son'a, ulama ahlu sunnah, ahlu hadis. Meriwayatkan dalam musonafnya riwayat an Ma'mar, Ma'mar ibnu Rashid, murid al-imam az-Zuhri. Ma'mar yang dimaksud, Ma'mar ini adalah ibnu Rashid, murid imam ibnu Zuhri, ibnu Syihab az-Zuhri rahimahullah, ulama ahlu hadis. Ma'mar meriwayatkan an Tawus. Tawus adalah Ibnu Kisan, termasuk a'immah minal Yaman, para ulama-ulama ahlul hadis dari negeri Yaman. Tawus, dan dia punya anak Abdullah, wa ibnuhu Abdullah ibnu Tawus juga imam yang meriwayatkan dari bapaknya. Abdullah meriwayatkan dari Tawus. Naam. An abihi Ali bin Abbas. Tawus muridnya Ibnu Abbas. Beliau mendengar Ibnu Abbas muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya kuat ya, karena kita mengambil ilmu dari seorang sahabiyun jalil Ibnu Abbas. Diriwayatkan annahu ra'a rajulan. Annahu ra'a rajulan, bahwasanya Ibnu Abbas melihat rajulan, seorang. Tidak disebutkan namanya untuk menutup aib, min satri kekurangan aibnya. Intafadha. Intafadha ay ihtazza jismuh. Intafadha maknanya adalah ihtazza jismuhu, badannya bergetar. Ibnu Abbas melihat ada seorang laki-laki yang badannya itu bergetar. Kenapa bergetar? Lamma sami'a hadithan anin Nabi SAW fis sifati istingkar lidalik. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas meriwayatkan, Tawus meriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas melihat seorang laki-laki yang bergetar badannya. Kenapa? Lamma sami'a haditha, setelah mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sifat, tentang sifat-sifat Allah. Jadi dia itu bergetar. Bergetarnya di sini bukan takut, beriman, tapi aneh, kaget. Istingkara, karena dia mengingkari hadis tersebut. Nah, hadis tentang sifat yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas bertanya, ma faraku, bisa dibaca ma faraku, bisa dibaca ma faraka, atau bisa dibaca ma faraka. Ma faraku, apa yang membuat kamu, ma faraku haula, apa yang membuat mereka itu takut. Takut. Yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yuhlikuna inda mutasyabihihi. Ya, Kenapa mereka itu takut sampai bergetar? Karena mendengar hadis tentang sifat Allah. Yajiduna riqqata, mereka mendapatkan riqqah, kelembutan, menerima, inda muhkamihi, ketika hadis yang muhkam. Hadis yang muhkam artinya lafadznya, maknanya jelas. Namanya muhkam. Lafadznya, maknanya orang langsung paham. Ya, itu namanya muhkam. Kalau hadisnya muhkam, langsung diterima. Lafadznya, maknanya jelas, tanpa perlu penafsiran. Ini namanya muhkam. Apa contohnya? La'anallah akilu riba. Allah melaknat pemakan riba. Mafhum. Tidak perlu penafsiran terlalu jauh. Maknanya haram. Memakan, memanfaatkannya. Tidak perlu tafsir hadis yang lain. Maknanya sudah jelas, haram. Namanya muhkam. Kalau hadis yang muhkam, riqqah. Hatinya lembut, menerima. Wa yahlikun, kata Ibnu Abbas, mereka binasa. Mereka binasa inda mutasyabihihi, ketika mendengar hadis mutasyabih. Apa ini maksud mutasyabih? Mutasyabih ini lafaz dan maknanya membutuhkan tafsir dengan hadis yang lain. Ayat membutuhkan penafsiran dengan ayat yang lain. Dengan ayat yang mutlak ditafsirkan dengan ayat yang khos. Tasyabih. Ini yang terjatuh. Khawarij. Khawarij, mereka terjatuh kepada kesesatan bukan karena tidak baca ayat. Mereka baca ayat. Baca Quran, rajin. Mereka membaca ayat man qatala mu'minan muta'amida fajazauhu jahannam khalidan fiha, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya apa? Jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa qadiballahu alaihi, Allah murka. Wa la'ana, Allah melaknat. Wa adalahum adaban azima, dalam surat An-Nisa. Khawarij dengan ayat satu ini memahami setiap orang yang membunuh seorang mukmin kekal dalam neraka. Kafir masuk neraka kekal, tidak bisa keluar dari jahanam. Nah, dengan satu ayat ini. Barakallahu fiik. Padahal ayat ini ada ayat yang lain yang yufasir, menjelaskan, merinci lebih khusus. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih dalam surat An-Nisa juga. Ayat sesudahnya, ayat 100 sekian. Ayat wa man yaqtul mu'mina, ayat sebelumnya, ayat 90-an. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ayat 100-an. Dan sih dalam satu surat. Tapi terjatuh kepada kesesatan. Mereka menghukumi setiap mukmin yang membunuh seorang mukmin kafir, kekal dalam jahanam, tidak bisa keluar darinya. Padahal Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni seorang yang menghadap Allah dalam keadaan dia berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Apa di bawah syirik? Membunuh jiwa, dosa besar, tapi masih di bawah dosa syirik. Berarti ada kesempatan Allah bisa mengampuni dan mengangkat dari jahanam. Barakallahu fik. Ini hadis ayat yang khos. Hadis inilah orang-orang yang binasa. Bukan binasa tidak ngerti ayat, tidak mampu baca ayat, tapi binasa ketika bertemu dengan ayat yang mutasyabih, yang membutuhkan penafsiran ayat yang lain, atau hadis yang membutuhkan penafsiran hadis yang lain. Sehingga seorang, barakallahu fik, betul-betul harus memahami agama ini dengan bimbingan para ulama-nya, ulama salaf yang saya maksud, mengikuti jejak salaf agar pemahaman dan pengamalannya tidak binasa. Binasanya beragama itu menyengsarakan fid dunya wal akhirah. Binasanya orang memahami agama keliru, binasanya akan sengsara fid dunya wal akhirah. Di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, binasa dalam mutasyabih. Taib. Kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin dalam kitab Antum. Barakallahu fik. Qala wa qawluhu fi athar Ibnu Abbas, dalam athar ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas melihat seorang intafadha. Intafadha ay ihtazza jismuhu, bergetar jasadnya. Wa rajulu mubham. Rajulan di sini isimnya mubham, tidak jelas namanya siapa, binnya siapa, kabilahnya mana, mubham. Wa sifat allati hudisat biha lam tubayyan. Juga sifat yang diterangkan kepada laki-laki ini tidak diterangkan sifat apa. Wa bayanu dzalika laisa muhimma, karena penjelasan ini tidak penting. Wa da rajul intafadha istingkara, orang ini bergetar ketika disebutkan hadis sifat-sifat Allah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah turun, Allah punya kaki. Hah? Allah punya kaki? Dia mengingkari. Padahal hadisnya sahih. Ahlu sunnah menetapkan karena hadis sahih, namun laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tapi orang ini kaget. Wa li hadha sifat, li hadhihi sifati la ta'diman lillah, bergetarnya orang ini dengan disebutkan sifat bukan karena mengagungkan Allah. Wa hadha amrun azimun sa'bun li anna al-wajib 'alal mar'i idza saha 'indahu syai'un min Allah wa rasulih ay yuqirra bihi. Dan ini ketika seorang dibacakan hadis, lalu ini perkara yang besar, perkara yang berat, karena wajib bagi seorang apabila sahih di sisinya sesuatu berita dari yang datang dari Allah dan Rasulnya, an yuqirra bihi wa yusaddiq, dia menetapkan dan membenarkan. Liyakuna tariqahu tariqu rasikhin, agar manhaj, jalan yang ditempuh dalam beragama, mengikuti tariq, jalannya orang-orang yang rasikh, orang yang kokoh. Fil ilm, dalam ilmu. Wa illam yasma'hu min qabl, sekalipun sebelumnya belum pernah mendengar. Aw yatasawwarah, atau sebelumnya tidak tergambar. Kalau berita itu dari Allah dan Rasul, maka wajib untuk menetapkan dan membenarkan. Namun orang ini bergetar bukan karena menetapkan dan membenarkan, mengingkari. Barakallahu fikum. Maka sebagaimana kisah Imam Malik, ketika datang di majlis beliau, di majlis Imam Malik, ada seorang berkata, "Ya Imam, kaifa istawa? Allahu istawa 'alal 'arsy." Wahai Imam, Allah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an, "Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa." Kaifa istawa? Imam Malik ketika mendengar pertanyaan laki-laki ini, keluar keringat dinginnya. Keluar keringat dinginnya. Takut. Pertanyaan yang bid'ah. Kaif? Bagaimana hakikat istawa itu? Imam Malik sampai keluar keringat dinginnya. Takut. Karena pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Al-istiwa ma'lum. Kalimat istawa, Allah beristiwa di arsy, ma'lum indal arab. Ala wartafa. Wal kaif majhul. Membagaimanakan, kaya apanya, majhul. Tidak diketahui kaifiyahnya. Hakikohnya kaif istawa seperti apa? Majhul. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Wasu'al anhu bid'ah. Bertanya-tanya kaifiyah bagaimana hakikat istawa seperti ini, pertanyaan yang bid'ah. Lihat, bid'ah itu bukannya perbuatan. Pertanyaan yang diada-ada, yang tidak dikenal oleh salaf, ini kaifiyah, mengkaifiyahkan Allah kayak apanya istawa, ini tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Tabi'in tidak bertanya seperti itu. Kenapa antum bertanya? Sehingga Imam Malik mengeluarkan orang ini dari masjid, keluar. Karena di otakmu ada syubhat. Barakallahu fiik. Qauluhu yang kedua, ucapan Imam di sini dibawakan pertanyaan Ibnu Abbas, ma faraku fiya thalathu riwayat. Ma faraku, ada tiga riwayat. Ma faraku bisa dibaca bi fathir ra fara wa dhammul qaf, ma faraku. Yang kedua, ma farraqa bi fathir ra musyaddadah wal fat qaf, ra-nya ditasydid, qaf-nya di fathah, farraqa. Yang ketiga, faraqa. Kalau faraqa bi fathi mukhaffafah, faraqa. Maka kalau dibaca ma faraqu, apa maknanya? Ma istifhamiyah. Ma di sini pertanyaan mubtada, sebagai mubtada. Faraku khobar, khobar mubtada. Berarti ma khawfu haula, apa yang menjadikan takutnya mereka-mereka itu. Min isbatis sifat, untuk menetapkan sifat Allah. Alati tuliyat alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Wabalaghathum, dan telah sampai beritanya kepada mereka. Limata la yusbitunaha lillah, kenapa tidak menetapkan sifat itu untuk Allah? Maka antum perlu belajar mengenal sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan sunnah, yang mana sifat Allah bisa terambil dari namanya. Kalau Allah punya nama 99, berarti sifatnya bukan hanya 20. Barakallahu fik. Perhatikan di sini. Setiap nama itu punya sifat. Setiap nama pasti punya sifat. Allah memiliki nama Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Alim. Allah maha melihat, berarti Allah maha tahu. Allah maha mengerti, maha mampu. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala bukan ya 20, karena nama mengandung sifat. Perhatikan di sini. Karena sebagian orang hanya menetapkan 10, 20, 30. Tidak mau mengambil sifat yang terambil dari nama-nama Allah. Barakallahu fikum. Kalau Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya rahmah. Allah punya nama Ar-Rahim, Allah punya sifat rahmah. Barakallahu fik. Nama punya sifat. Sehingga dari sini, kenapa tidak mau menetapkan sifat? Padahal hadisnya sahih, ayatnya jelas. Barakallahu fik. Lalu kata Syekh, kama asbatah Allah li nafsihi, sebagaimana Allah telah menetapkan untuk dirinya. Wa asbatalahu rasuluhu, dan telah menetapkan sifat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da yansabbu tamaman ala ahli ta'til wa tahrif alladziina yunkiruna sifat. Dan ini sebagai hal yang membantah kepada golongan ta'til. Ta'til adalah mu'attil. Mu'attil itu kelompok kaum muslimin yang mengingkari Allah punya nama atau sifat. Seperti Jahm bin Shafwan, Jahmiyah, mengingkari Allah punya nama, punya sifat. Ini kufur. Kita tidak boleh mengingkari satu pun dari nama dan sifat Allah. Dan ada di tengah kaum muslimin ahlu ta'til. Mungkin mengingkari sebagian, sama, tidak boleh. Harus ditetapkan semua nama dan sifat. Atau tahrif. Apa tahrif? Golongan yang memalingkan nama atau sifat Allah. Waja'a rabbuk wal malaku soffan soffa, dalam ayat. Dan datanglah Rabbmu, berarti Allah punya sifat maji, datang. Siapa yang datang? Rabbuka, Rabbmu. Ayat yang sering kita baca. Wal malaku, dan para malaikat soffan soffa, dengan berbaris. Ahlus sunnah menetapkan Allah punya sifat maji, datang. Datangnya Allah tidak seperti datangnya kita. Lalu Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah mengingkari waja'a amru rabbika. Rabbika banyak di kasrah. Yang datang bukan Allah. Lalu amru rabbik, perintah Rabbmu. Masa Allah datang? Yang datang bukan Allah, perintahnya. Lihat. Kayak intelek tapi salah. Kenapa? Karena dia mengingkari sifat maji bagi Allah. Sehingga berhati-hati dari kelompok Mu'tazilah yang merubah harokat. Kita membaca waja'a rabbuka di dhammah ba'nya karena fa'il. Mereka tidak mau membaca waja'a rabbuka. Mereka membacanya waja'a rabbik. Karena ada kalimat yang terbuang, amru. Ini tahrif. Merubah ayat maknanya, dirubah. Ini kayak orang Yahudi. Ketika Nabi Musa memerintahkan masuk ke negeri Mesir. Wa kulu hintatun naghfir lakum khotayakum. Masuklah ke kota itu membaca hintatun, hintatun. Apa hintatun? Ampunan, ampunan, ampunan. Orang Yahudi menambah huruf nun. Hintatun, hintatun. Apa maknanya? Gandum. Tahriful makna. Ini berhati-hati. Di tengah kaum muslimin pun ada orang yang terbawa mengikuti metode Yahud dalam memahami Al-Qur'annya. Sehingga betul-betul manhaj salaf itu sebaik-baik pemahaman. Dan kita harus jujur. manhaj salaf adalah jalannya para sahabat yang tulus, lurus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu kata beliau, "Faman alladhi yukhawifuhum?" Apa yang membuat mereka takut? Min isbatiha, untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Qad asbataha li nafsi, yang sungguh Allah telah menetapkan untuk dirinya sendiri. Wa la riwayah, dalam bacaan fa farraqa au faraqa, takun fi'la, itu dibaca jadi fi'il madhiyah, fi'il madhi. Bimakna ma faraqahum, apa yang membedakan mereka. Karena mana farraqa bisa maknanya membedakan. Seperti dalam ayat wa Qur'anan farraqnahu, dan Qur'an ini kami turunkan dengan berangsur-angsur, terpisah-pisah, tidak langsung buruk 30 juz turun kepada beliau, berangsur-angsur, farraqnahu, dipisah-pisah oleh Allah. Jadi kalau dibaca farraqna, pakai ro di tasydid. Dalam surat Al-Isra ayat 106, farraqna ema yahtamilu antakun, apa yang menggiring mereka meniadakan sifat Allah. Insyaallah cukup pada kalimat ke penjelasan makna farraqa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.